lautan hanya kolam susu. Edi Tansil kabur belum ketemu. Bapak jaksa bilang tidak tahu. Pak polisi juga bilang tidak tahu. Negeri ini katanya negeri hukum, tapi kok rakyat kecil yang selalu dihukum. Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Tanyakan pada Pak Domo. Pak Domo pasukan doger monyet. Teh botol makin goblok dan tolol. Bang bang. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer. Bukan lautan hanya kolam susu. Susu tutut kini sudah enggak laku. Reformasi hanya setengah hati. Bagaimana Bapak Tutut diadili? Orang bilang tanah kita tanah surga, tapi hasil buminya entah kemana. Orang bilang negeri ini negeri subur, insinyur pertanian kok jual bubur. Ancur! Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio. Bukan lautan hanya kolam susu. Susu lumputan dina kutang ibu. Bayi sehat karena minum susu ibu. Bapak sehat juga minum susu ibu. Orang bilang susu ibu punya bayi. Ibu bilang susu ibu punya bapak. Bapak bilang susu ibu punya bayi. Bapak dan bayi rebutan susu ibu. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer. Pok ame ame belalang kupu kupu. Keprok dialame pagi pagi minum susu. Susu buat bayi, susu ibu buat bapak, susu bonon buat Akbar Tanjung saja. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio. Oh ibu dan ayah, selamat malam. Ku pergi begadang sampai tahun depan. Selamat begadang, nah penuh semangat. Rajinlah begadang agar kau jadi bangsat. Bohongi gurumu, gampari teman. Itulah tandanya kau murid bajingan. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer. Aku anak Indonesia, sehat dan kuat karena mama memberi batu baterai ABC. Sehat, kuat, rajin begadang, setiap malam mencuri ayam. Ayam jago Pak RT. Aduh, aduh Pak RT, jangan salahin ayam. Karena Pak RT pahe merege ese. Aduh aduh Bu RT, jangan marahin aye. Karena aye hidupnya dari baterai, batu baterai ABC. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer. Aku anak setan, tubuhku bau menyan. Modar. Karena ibuku ratu siluman. Sarapan batu menyan, mandiku pakai kembang. Temanku wimprit si matupang. Hey, dia dia dia wer wer, dia dia dia dia wer. Aku anak sakit, hidupku pabelit. Karena sisanya mencari duit, bagaikan sandal jepit ingin terbang ke langit. Sebelum ke langit bisa bermanuk pikit. Berat badanku turun tiap hari karena gigi melambung tinggi. Dari jamu inti sari sampai ke susu murni, ya sekarang susah aku beli. Bajuku beli dari yang kalah judi, karena di toko tidak boleh mencuri. Daripada mencuri, lebih baik korupsi. Siapa tahu masuk RCTI. Hore! Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer. Aduh, aduh malu melihat negeri sendiri. Sebab negeri ini gudangnya raja-raja korupsi. Aduh, tambah malu tak punya muka lagi. Secara tiba-tiba ada bom di Bali. Orang bilang orang Akbar Tanjung juga tulali. Cio cio cio cio wer wer. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer. Indonesia tanah airku, tanah beli air juga beli. Indonesia terbagi-bagi, ada Indomie, ada Indomelek, ada Indosemen, ada Indomobil. Indonesianya di mana? Nyangkutnya di mana? Nyangkut di cendana. Hey, cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer wer kewer. Cio cio cio cio wer. Pokeca atau keca, ayah toke dahar kacang. Pokeca toke jang, ayah toke tahan kacang. Ayah listrik di masjid, jangan nakal mana-mana. Ayah listrik yang kul. ka jebrak sukun. Toke cang, toke cang, ayah toke kahar kacang. Toke cang, toke cang, ayah toke kahar kacang. Cikaracak ningang batu, laun-laun jadi legok. Tai cak-cak mana huntu, laun-laun jadi leboh. Toke cang, ayah toke kahar kacang. Toke cang, ayah toke kahar kacang. Jika racak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Anu pecak nyeri huntu, di alun-alun ayah nu nyabok. Toke toke cang, ayah toke kahar kacang. Toke cang, toke cang, ayah toke kahar. Hayang nyatu owe kejo, beas nadi panggilingan. Boga minantu rada geo, mitoha ditampilingan. Toke cang, toke cang, ayah toke kahar kacang. Toke cang, ayah toke kahar kacang. Meli daging kaci awi, jalanaka singa parna. Judang jadi kasalaki, tedi bere esi calana. Toke cang, toke cang, ayah toke kahar kacang. Toke cang, ayah toke kahar kacang. Jio jio jio jio wer wer kewer. Jio jio jio jio wer wer kewer. Jio jio jio jio wer wer kewer. Jio jio jio jio wer wer kewer. Jio jio jio jio wer wer kewer. Jio jio jio jio wer wer kewer. Jio jio jio jio wer wer kewer. Jio jio jio jio wer wer kewer. Jio jio jio jio